Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, KPK menyatakan dari seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia, korupsi yang paling tinggi ada di institusi kepolisian dan kedua DPR. Bahkan dikatakan, berdasarkan survei negara ASEAN, Parlemen Indonesia lah yang paling kreatif dan canggih korupsinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Ulil Absar Abdalla. Pak Ulil, apa komentar Anda soal ini? Faktanya memang seperti itu, persepsi masyarakat, dan saya kira juga didukung oleh fakta-fakta empirik ya, bahwa memang dua lembaga itu, kepolisian dan DPR, memang dianggap paling korup di negara ini. Tentu ini menyedihkan sekali karena kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, DPR sebagai lembaga perwakilan justru menjadi ladang persemaian korupsi. Ini sungguh tragedi sekali, dan tentu gini, ini adalah dark tunnel, ini adalah terowongan gelap. Tentu tugas kita sebagai masyarakat, sebagai media, sebagai bangsa adalah bagaimana mengatasi ini, bagaimana fakta itu tidak terus bertahan selamanya dan dihentikan gitu. Lalu upaya seperti apa Pak yang diperlukan agar ke depannya kedua institusi ini bisa menjadi lebih baik dan bersih? Saya kira pertama-tama memang dari pihak, kalau kepolisian tentu dari pihak pemerintah sendiri, karena ini kan kepolisian bagian dari lembaga eksekutif sebetulnya, di bawah presiden kan, jadi memang harus ada upaya yang serius sekali bagaimana membersihkan lembaga ini dari korupsi, dari pungli, dari macam-macam. Kasus Joko Susilo itu adalah puncak dari gunung es ya, yang lain-lain juga masih ada itu, dan kita juga sedang membaca berita tentang banyak sekali kasus korupsi di lembaga ini, kasus rekening gendut yang sampai sekarang juga kita belum tahu ujungnya kemana dan tidak jelas penyelesaiannya kan, rekening gendut para petinggi polisi. Ini memang sebetulnya ini rahasia yang sudah diketahui oleh umum, oleh masyarakat. Cuma belum ada upaya yang kelihatan dari pihak pemerintah bagaimana mengakhiri ini. Tentu kita bersyukur ada KPK yang membongkar beberapa kasus besar ya dalam lembaga kepolisian ini, salah satunya kasus Pak Joko Susilo. Tapi DPR saya kira ada upaya yang signifikan dari KPK untuk membongkar bagaimana, misalnya kayak kasus mafia Banggar di DPR. Bagaimana proses budgeting di DPR yang kemudian dimainkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan gratifikasi, mendapatkan fee, mendapatkan objekan gitu. Itu sekarang ini belum ada pengungkapan kasus yang signifikan. Ada beberapa yang menyangkut beberapa individu ya. Kasus suap dalam pemilihan deputi gubernur BI, Miranda Gultom sudah diungkap beberapa kena kan. Tapi kasus yang terakhir menyangkut Hambalang misalnya, kan kita dengar ada keterlibatan dari pihak komisi di DPR yang mengurusi masalah olahraga ini, Komisi 10, terlibat dalam proses main pat-gulipat kan. Nah, itu belum kelihatan. Belum ada kasus besar yang diungkap dari situ. Kita berharap KPK bisa mengungkapkan itu dan memberikan efek jera ke depan ya. Demikian politisi Ulil Absar Abdalla. Saya Wendy Lim.